warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Amma ba'd. Para alim ulama yang saya muliakan, para guru-guru, para asatidah, dan seluruh pengurus dan pimpinan pondok pesantren Kitabul Yaqin, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, marilah malam ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakin syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika benar-benar kalian bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepadamu, pasti Allah akan menambah nikmatnya. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian mengingkari kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, ketahuilah bahwa azab Allah itu sangat pedih. Diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Bersyukur itu artinya mempergunakan dan memanfaatkan nikmat-nikmat Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah. Itu artinya bersyukur. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur. Pergunakan umur itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Pergunakan umur itu di jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah. Artinya banyaklah beribadah, pergunakan umur itu untuk menambah ibadah. Alhamdulillah, oleh Allah kita diberikan kesehatan yang baik. Pergunakan sehat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Untuk menjalankan ibadat sholat lima waktu, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah, pergunakan sehat itu dengan sebaik-baiknya. Untuk menambah mendalamnya perasaan bersyukur, persilakan saudara lihat saudara-saudara kita, mungkin tahun yang lalu masih hadir di tempat ini, sekarang mungkin di antara mereka sudah berada di liang kubur. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dengan baik. Untuk lebih mendalamnya perasaan ini, lihatlah saudara-saudara kita yang sedang terletak di rumah sakit, di infus, tidak bisa bergerak. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan yang baik. Pergunakan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencari keridhaan Allah. Nah, ini namanya bersyukur. Sehingga Imam Ghazali yang mengatakan bersyukur itu artinya mempergunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah di jalan yang diridhoi oleh Allah. Sehingga tiap manusia itu tentu tidak sama bersyukurnya. Mengapa? Karena nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak sama. Sama dalam bersyukur secara lisan. Semua orang yang berinikmat lisannya berbunyi alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi setelah alhamdulillah, tentu pelaksanaan bersyukurnya berbeda. Orang yang dikasih nikmat harta, bersyukurlah dengan hartanya yang diberikan oleh Allah. Pergunakan hartanya untuk mencari keridhaan Allah. Lihat anak yatim, lihat fakir miskin, lihat janda-janda tua yang tidak bisa makan, lihat pembangunan-pembangunan masjid, lihat pembangunan-pembangunan madrasah, pembangunan pesantren. Bagi orang yang berharta, pergunakanlah hartanya untuk mencari keridhaan Allah. Mestinya orang kaya itu berkata begini, mestinya alhamdulillah masih ada pembangunan masjid, alhamdulillah masih ada pembangunan madrasah, alhamdulillah masih ada anak yatim, alhamdulillah masih ada fakir miskin, alhamdulillah masih banyak guru-guru agama yang perlu dibantu ekonominya agar pendidikan agama berjalan dengan baik. Mestinya orang kaya seperti itu berbicaranya. Mengapa? Dengan adanya anak yatim, Allah membukakan pintu surga untuk orang kaya. Persilakan orang kaya, masuklah kau ke surga melalui pintu anak yatim. Adanya fakir miskin itu berarti Allah memberikan pintu kepada orang kaya untuk masuk surga lewat orang fakir miskin. Adanya pembangunan masjid itu berarti Allah memberikan jalan, membuka pintu kepada orang kaya untuk masuk surga lewat masjid. Alhamdulillah masih banyak kiai-kiai atau guru-guru agama yang perlu dibantu ekonominya supaya dia istiqomah mengajarnya. Berarti Allah membuka pintu surga kepada orang kaya lewat kiai-kiai, lewat guru-guru agama yang dibantu. Seandainya tidak ada orang miskin, wahai orang kaya, seandainya tidak ada anak yatim, wahai orang kaya, seandainya tidak ada pembangunan masjid, wahai orang kaya, seandainya tidak ada pesantren dan madrasah yang harus dibantu, hai orang kaya, kemana kau menyalurkan hartanya untuk masuk surga? Nah, ini orang-orang yang kaya. Seandainya semua menyadari terhadap perjuangan ini, saya yakin pendidikan agama di Indonesia akan hebat. Kalau semua orang kaya benar-benar menyalurkan kekayaannya sesuai dengan perintah Allah, maka saya sering pinjam kata-kata anak muda. Anak muda berkata, cinta itu sama dengan pengorbanan. Tidak berani berkorban, jangan coba-coba main cinta. Cinta tanpa pengorbanan, cinta palsu, omong kosong. Nah, saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, Bu, cinta gak sama Islam? Cinta gak sama Islam? Bapak-bapak, cinta gak sama Islam? Tolong tanya sekarang pada dirinya sendiri, berapa persen kekayaannya yang sudah dikorbankan untuk Islam? Berapa persen pikirannya yang disumbangkan untuk Islam? Kalau ternyata belum pernah berkorban dari sebagian hartanya untuk Islam, berarti cintanya cinta palsu. Kalau kita mau bersyukur, katakan, ibu dagang sayur. Satu hari katakan dapat untung bersih 50.000. Kalau sadar, 5.000 dipisahkan untuk agama saya, 45.000 untuk dirinya sendiri. Kalau semua seperti ini, pasti Islam itu hebat. Bapak-bapak yang kerja, katakan satu hari dapat ongkos atau upah karena jadi tukang paling kecil 100.000. Dari 100.000, sisihkan 10.000 untuk Islam, 90.000 untuk dirinya sendiri. Yang jadi pengusaha, dagang, tentu untungnya lebih besar lagi. Kalau sehari misalnya bisa untung 1.000.000, pergunakanlah misalnya 100.000 untuk Islam, 900.000-nya untuk dirinya sendiri. Kalau kita cinta kepada Islam, sisain, pisahkan hartanya itu untuk Islam, cinta kepada Islam. Tapi tidak pernah berkorban untuk Islam. Ada masjid masa bodoh, ada madrasah masa bodoh, ada fakir miskin masa bodoh. Kalau ada orang miskin jadi kafir karena kemiskinannya, maka orang kaya yang ada di sekitar orang miskin tadi akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah. Mengapa tetanggamu yang kafir, yang Islam itu kok jadi kafir karena kemiskinannya? Maka orang kaya itulah nanti yang dimintai pertanggungan jawab di akhirat. Karena tidak memerlukan nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau benar-benar bersyukur, pasti Allah tambah nikmatnya. Bagaimana Allah akan menambah nikmatnya? Sedangkan apa saja yang ada belum disyukuri, syukuri terlebih dahulu apa yang ada. Insya Allah nanti Allah tambahkan apa yang belum ada. Syukuri yang ada. Yang ada saja belum disyukuri, bagaimana Allah akan menambah nikmatnya? Ini janji Allah di dalam Al-Quran. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Nah ini kalau kita yakin kepada Allah, itu orang yang berkata, orang yang dikasih ilmu oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah dikasih ilmu, pergunakanlah ilmunya untuk mencari keridhaan Allah. Perangi kemiskinan, perangi kebodohan, sehingga tidak ada umat Islam yang bodoh. Semuanya mempunyai ilmu, tahu halal dan tahu haram, mengerti dalam menjalankan ibadah. Perangi kebodohan, perangi kemiskinan. Yang kita perangi kemiskinan, orang miskin kita kasihani, kemiskinannya kita perangi, orang miskinnya kita kasihani. Itu mestinya orang Islam. Bagaimana caranya memerangi kebodohan? Pergunakan ilmu pengetahuannya untuk memerangi kemiskinan dan memerangi kebodohan. Dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, sehingga kita dapat memanfaatkan kekayaan alam, sehingga kita hidup sejahtera dengan kekayaan alam yang diberikan oleh Allah. Pergunakan ilmu pengetahuanmu untuk mengelola kekayaan alam ini, kemudian membangkitkan kesejahteraan hidup daripada umat ini. Itu orang yang berilmu. Sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah itu, tinggal pilih. Nikmat itu bisa menjadi ni'mah. Ni'mah nun qaf mim, itu berarti adab. Apakah kenikmatan itu akan membawa ke surga, atau kenikmatan itu akan membawa ke neraka? Tergantung kepada manusianya. Nikmat itu bisa menjadi adab. Orang alim akan diadab oleh Allah karena ilmunya. Man su'ila 'an ilmin fakatamahu ujima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Orang yang ditanya tentang ilmu, kemudian dia pelit, tidak mau menyebarkan ilmunya, maka dia akan dikasih nanti mulutnya tali, dengan tali kendali, kayak kendalinya kuda itu, dari api neraka. Jadi orang yang berilmu pun tinggal pilih, mau masuk surga karena ilmunya, atau mau masuk neraka karena ilmunya. Orang yang kaya pun tinggal pilih, mau masuk surga karena kekayaannya, atau mau masuk neraka karena kekayaan. Orang yang kasih nikmat kedudukan, nikmat jabatan, katakan jadi lurah, jadi kepala desa, jadi camat, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden. Itu kedudukan dan jabatan nikmat. yang diberikan sebagai amanah kepercayaan. Sebagai amanah kepercayaan, janganlah amanah kepercayaan itu dikhianati. Pejabat-pejabat pemerintah mau masuk surga dengan jabatannya, atau mau masuk neraka karena jabatannya, persilahkan pilih sendiri. Kalau ingin masuk surga, pergunakan jabatan-jabatan itu di jalan yang diridhoi oleh Allah, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran di tengah-tengah bangsanya, mensejahterakan rakyatnya, keluarkan masyarakatnya dari kesulitan-kesulitan hidup. Itu kewajiban pejabat pemerintah. Bagaimana supaya rakyatnya sejahtera? Bagaimana supaya keadilan berdiri tegak, hukum berdiri tanpa pilih kasih? Semua manusia di depan hukum sama. Yang meletakkan manusia di depan hukum sama bukan profesor-profesor dari Amerika. Yang meletakkan manusia di depan hukum sama bukan profesor-profesor dari Eropa. Yang pertama meletakkan manusia di depan hukum sama adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah, golongan bangsawan, mencuri, sehingga tokoh-tokoh bangsa Arab waktu itu gelisah, kasihan, ini anaknya orang besar, mencuri, pasti dipotong tangannya. Lalu mereka bermusyawarah untuk mendapatkan keringanan dari Rasulullah supaya tidak dipotong tangannya. Maka diutuslah Usamah bin Zaid, salah satu sahabat yang dicintai Rasulullah. Sahabat Usamah bin Zaid datang perlu menghadap, menceritakan bahwa perempuan yang mencuri ini adalah dari golongan bangsawan. Apakah ada Rasulullah hukuman selain potong tangan? Begitu Rasulullah melihat, mendengar laporan Usama bin Zaid, muka Rasulullah memirah. Berarti Rasulullah menunjukkan tidak marahlah. Kemudian Rasulullah berdiri, lalu Rasulullah bersabda, ya Usama, qad halaka man kana qablaka, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraqu fihim as-sariqu taraku. Kalau yang mencuri orang gede, orang besar, maka dia diamkan. Wa idza saraqu fihim ad-dha'ifu aqamul had. Kalau yang mencuri rakyat kecil, semuanya berteriak, tegakkan hukum, tegakkan keadilan. Kalau yang menolong rakyat kecil, inilah yang menyebabkan hancurnya suatu bangsa. Kemudian Rasulullah bersabda, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarafat laqadat yadah. Demi Allah, kata Rasul, seandainya, berarti tidak, seandainya Fatimah anak kandung saya yang mencuri, pasti saya potong tangannya. Diletakkanlah manusia depan hukum ini sama. Kalau orang awam wajib sholat, apakah bagi kiai tidak wajib sholat? Sama saja. Hukum yang berlaku kepada orang awam berlaku kepada kiai. Hukum yang berlaku kepada ulama berlaku untuk orang awam. Tidak ada bedanya. Semua manusia di depan hukum sama. Ini Rasulullah yang berlaku. Oleh sebab itu, pejabat-pejabat pemerintah tinggal pilih. Mau masuk surga karena jabatannya atau mau masuk neraka karena jabatannya. Orang yang berharta tinggal pilih. Mau masuk surga dengan hartanya atau mau masuk neraka dengan hartanya. Orang yang berilmu tinggal pilih. Mau masuk surga dengan ilmunya atau mau masuk neraka dengan ilmunya. Maka malam ini, dalam malam imtihan ini, semuanya bersyukur. Para ustadznya bersyukur, alhamdulillah. Ilmu saya bisa mengalir. Ilmu saya bisa saya alirkan melalui sungai Miftahul Jariyah. Berapa banyaknya orang punya ilmu tapi tidak bisa disalurkan. Jadi gurunya malam ini bersyukur, alhamdulillah, satu tahun saya mengajarkan ilmu, saya bisa menyalurkan, bisa mengalirkan ilmu saya mengalir. Itulah nanti akan dijamin oleh Allah. Maaf guru-guru, walaupun kau hidupnya sederhana, honor yang kau peroleh dari Miftahul Yakin tidak ada artinya kalau dibanding dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah nanti. Idza mata ibnu Adam in kota amaluhu illa min fatatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yatmula. Apabila anak Adam itu nanti meninggal dunia, putus semua amalnya kecuali tiga: harta yang disedekahkan ke masjid, amal jariyah, atau ilmu yang dialirkan, atau ilmu yuntafa'i, ilmu yang dimanfaatkan. Berapa guru-guru di sini sudah tahun keberapa ini? Mungkin sudah ratusan ribuan anak yang tamat dari Miftahul Yakin ini dengan membawa ilmu yang diberikan oleh guru-guru itu. Nah, itulah nanti yang mengalir ke kuburan. Awaladin sholihin yatmulahu, dan anak soleh yang selalu ingat kepada kedua orang tuanya. Kakak, bapak-bapak, jangan lupa setiap sholat yang namanya Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya selalu membaca itu. Birrul walidayni, berbakti kepada orang tua tidak putus karena orang tua kita meninggal dunia. Tidak, kita masih bisa birrul walidayni, baca Fatihah, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin ketika kau hidup guru-guru, seolah-olah akhirat itu hanya sebagai cerita. Nanti di akhirat pahalanya begini, surga begini, kau anggap itu cerita. Tapi nanti kalau kau masuk ke liang kuburan, baru terbalik. Itulah nanti akan menjadi alam kenyataan, bukan alam cerita lagi. Justru kehidupanmu di dunia tinggal menjadi kenangan seolah-olah mimpi. Nah, alhamdulillah, kalau nanti seorang makmur meninggal dunia, mudah-mudahan saya panjang umur. Amin. Amin. Kau ada yang amin? Amin. Amin pakai isu. Kalau nanti saya meninggal dunia, mudah-mudahan saya panjang umur. Amin. ketika saya masuk liang kubur, umur saya katakan yang 100 tahun hanya sebuah mimpi. Ketika Anda masuk ke kuburan, hidup di dunia menjadi mimpi. Kayak orang mimpi. Dulu saya sekolah SD, dulu saya sekolah sanawiyah. Yang namanya 100 tahun cuma kayak 5 menit saja. Kehidupan saudara yang 100 tahun pun begitu surat sakotil maut, hidup 100 tahun cuma kayak mimpi. Begitu ada tinggal di dalam kubur, itulah alam yang nyata yang akan dirasakan. Sekarang ini terbalik, seolah akhirat itu cuma cerita, yang nyata ya hidup ini. Sehingga kadang-kadang mereka tidak sadar dalam mencari kehidupan dengan segala macam cara, lupa halal, lupa haram. Karena mereka merasa inilah hidup yang nyata, ya harus saya bahagia dengan cara apapun saja. Nanti begitu saudara sakaratul maut, hidup saudara mulai kecil sampai mati, itu cuma ibaratkan mimpi. Bagaimana kalau saudara mimpi itu? Nanti kehidupan dunia ini kayak mimpi. Begitu mati, ya Allah, yang hidup sekian ratus tahun itu kayak mimpi. Jangankan sampai nanti sakaratul maut, saya saja yang umur 76 tahun ini, kalau masih terlentang sendirian dalam kamar, selama saya mimpi hidup ini, mimpi sekolah SD, mimpi mondok di pesantren, mimpi mengajar, mimpi selama sudah kayak mimpi sekarang. Bagi orang yang tua-tua itu, padahal itu perjalanan 76 tahun umur saya. Tapi kalau dikenang sekarang, kayak mimpi satu malam. Nanti lebih-lebih lagi kalau sudah ke akhirat, kehidupan Anda di dunia ini merupakan satu mimpi. Kemudian kehidupan di kuburan itu kehidupan yang nyata. Sudah ada di alam barzakh itu kehidupan yang nyata. Yang dialami hidup di dunia yang dulu tinggal kenangan mimpi. Ini pasti terjadi. Oleh sebab itu, marilah kita ini malam ini kita bersyukur, guru-guru bersyukur. Alhamdulillah, ilmu saya mengalir. Bersyukur. Yang santri bersyukur. Alhamdulillah, saya mendapat ilmu satu tahun. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu saya. Satu tahun ini, dulu saya kelas 2 naik ke kelas 3, bertambah ilmu saya. Hadis saya bertambah, ilmu fikih saya bertambah, ayat Quran saya bertambah. Alhamdulillah. Lebih alhamdulillah lagi, wali santri. Wali santri lebih alhamdulillah lagi. Mengapa? Lebih alhamdulillah karena wali santri berkewajiban mencerdaskan anaknya, mendidik anaknya. Alhamdulillah. Kewajiban orang tua sudah dioper alih oleh pesantren Darul Miftahul Yakin ini. Dioper alih. Mestinya yang dikerjakan oleh guru-guru Miftahul Yakin itu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh orang tuanya. Anak sebagai amanah, kewajiban orang tua untuk mendidiknya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi itu dilahirkan dalam keadaan suci. Bayi lahir tidak berdosa, tidak ada dosa. Bayi lahir ibaratkan kertas yang putih bersih. Tinggal kedua orang tuanya yang akan mewarnai kertas yang putih bersih ini. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang lahir dilahirkan dalam badan bersih suci. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya yumati sanihi, yang menjadikan dia orang majusi. Wa yuhawidanihi, dan kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi. Wa yunasirahihi, dan kedua orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani atau dididik menjadi orang Islam. Kertas yang putih bersih ini tergantung kepada orang tuanya mau ditulis apa anaknya itu. Mau ditulis yang baik, masukkan ke pesantren, dididik dengan agama yang baik, insya Allah kertas yang putih ini tertuliskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Guru-guru semuanya ikut menulis dalam kertas yang putih ini, sehingga tulisannya isinya yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka orang tua yang paling bersyukur nanti punya anak bisa baca Fatihah. Mungkin sekarang bapak dan ibu tidak merasakan nikmatnya anak soleh, tapi nanti bapak dan ibu di kuburan baru akan merasakan anak yang soleh dan yang tidak soleh. Anak yang soleh malam Jumat ingat kepada bapak dan ibunya baca Yasin, kemudian berdoa. Surat Yasin dihadiahkan kepada kedua orang tua saya, ya Allah. Kemudian mengatakan rofiu firli wali wali daya warhamkuma kama rofayani sohiro. Tersenyumlah kedua orang tuanya di alam barzah. Alangkah sedihnya bapak dari punya anak jadi dokter, jadi insinyur, jadi jenderal, jadi gubernur, tapi tidak pernah bisa baca Fatihah. Tidak ingat sama kedua orang tuanya, lalu apa artinya punya anak? Kalau anak itu tidak ingat orang tua, tidak bisa baca Fatihah, tidak pernah bisa baca Yasin, masya Allah. Ibu dan bapak akan menyesal sedalam-dalamnya ketika di alam kubur, di alam barzah, mempunyai anak yang tidak soleh. Nanti ibu akan menjadi kenyataan, bukan cerita lagi. Mungkin sekarang masih merupakan cerita, tapi nanti kalau ibu sudah di kuburan, itu yang akan menjadi alam kenyataan. Yang nyata itu nanti, bukan cerita lagi. Menyesal. Disuruh orang tua bersyukur dioper alih kewajibannya oleh pondok pesantren Miftahul Yaqin. Pertanyaannya, apa bersyukurnya orang tua? Apa lalu hanya menyerahkan anaknya ke pesantren ini bulan-bulan, lalu dia tidak tahu menahu? Mestinya bersyukur, alhamdulillah, anak saya, kewajiban saya kepada Allah sudah saya oper alihkan. Oleh sebab itu saya wajib memikirkan bagaimana gedung madrasahnya bocor apa tidak ketika anak saya belajar. Sebagai tanda bersyukurnya wali murid, tanya lagi, kira-kira gurunya tiap pagi ngopi apa tidak? Yang sering saya ibaratkan madrasah pesantren ini kayak mobil. Alhamdulillah mobil ada. Nih, sebelah kanan saya ini madrasah. Gedung bangunan ada. Ini ada yang lantai dua, alhamdulillah. Kalau diukur dengan bangunan yang ada sekarang, kira-kira pesantren ini termasuk mobil tahun berapa? 5 ribuan. Seribuan. Kira-kira. Tapi bersyukurlah punya mungkin dia mungkin tua nggak apa-apa. Alhamdulillah. Supir ada. Semua guru-guru termasuk pengurus Pak Haji Nawawi itu termasuk supir. Ada pengurus yayasannya, guru-gurunya, supir ada, bis ada, penumpang ada, ya santri-santri semua penumpang, bisnya ada, penumpangnya ada, supir ada. Pernahkah wali murid bertanya bensinnya ada enggak? Pernahkah kira-kira? Bensinnya ada enggak? Biar bis ada, mobil ada, supir ada, penumpang ada. Kalau bensin tidak ada, jalan apa tidak? Jalan apa tidak? Lalu lah base-nya, bensinnya ada cuma pas-pasan. Supirnya minum kopi enggak? Hah? Kalau supirnya pagi-pagi enggak kopi, enggak sarapan, bisa bawa mobil oleng ini. Bisa tidak selamat penumpangnya. Dan ini yang kesyukuran wali murid ini, supaya bersyukur periksa mobil ini supirnya sarapan apa tidak, baju supirnya kayak apa, mobilnya kayak apa, penumpangnya bagaimana. Kalau semuanya kompak, supirnya seger, nyupir dalam keadaan sadar, penumpangnya seger, bisnya bagus, bensinnya cukup, insya Allah pesantren akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Ini saya contohkan tamsil ibarat yang sangat tepat untuk pesantren ini, di mana di pesantren akan diajarkan akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang kita ini tidak menghargai dirinya sendiri. Contohnya kadang-kadang kalau anaknya sekolah SMP, sepatunya dijaga, celananya disetrika, bajunya disetrika, pakai dasi, pakai minyak wangi, rambutnya rapi. Kalau sekolah SMP, giliran masuk madrasah sudah pakai sandal jepit. Untung masih pakai sandal jepit. Sudah sandal jepit, pada celananya celana main yang dipakai. Pakai kaos lagi. Ini orang Islam tidak menghargai dirinya sendiri, tidak menghargai agamanya. Mestinya ketika sekolah SMP dengan masuk madrasah juga sama. Pakaiannya sama, tipisnya sama. Sekarang orang-orang bikin tangan tuh, lihat kalau sekolah agama pakaiannya. Lihat tuh kalau sekolah umum, bersih-bersih. Tuh kalau madrasah, kotor-kotor. Siapa yang mau bikin begini? Ya kita sendiri. Lah mestinya sama ketika masuk SMP pagi misalnya pakai sepatu, celana setrika, baju setrika, masuk madrasah lebih bersih dari itu lagi, karena kita ditopang dengan hadis an-nadhafatu minal iman. Tetapi kenyataannya terbalik, sehingga sekolah agama itu kayak sekolah jelek. Maka di pesantren saya, kalau mau mengajar guru, murid harus dengan pakaian yang rapi. Guru mengajar boleh pakai sarung, tapi dengan syarat pakai jas. pakai sarung saja dengan kemeja tanpa jas tidak boleh. Kalau tidak pakai sarung, tidak pakai jas, persilakan pakai celana, pakai dasi yang rapi, ustadznya bersih, muridnya juga bersih. Nah, kalau kita tidak menghargai diri kita, bagaimana orang akan menghargai kita? Kita yang wajib menghargai diri kita. Saya berpakaian begini, saya menghargai diri saya. Pakai gomis yang bersih, pakai sorban. Insya Allah sorban saya nggak bisa disaingi oleh orang Kalimantan gitu. Kalau mau sorban kayak saya, terbang dulu ke Turki sana, 13 jam naik pesawat baru dapat sorban begini. Kalau di Surabaya nggak ketemu, di Jakarta nggak ketemu. Saya berpakaian juga saya menghormati diri saya. Coba seandainya saya mau pidato, kemudian saya pakai celana berujin dan lingkurnya bolong. Sudah lingkurnya bolong, saya pakai kaos. Lalu tulisnya, tulisannya di depan tertulis I love you. Lalu saya tidak pakai peci. Berarti saya sebagai kiai tidak menghormati diri saya. Saya tidak bisa tidak minta dihormati orang, tapi saya wajib menghormati diri saya. Bagaimana menghormati diri saya? Ya dengan tingkah laku saya, dengan akhlak saya, dengan pakaian saya. Itu berarti saya menghormati diri saya. Saya tidak minta menghormati dihormati saudara. Saya menghormati diri sendiri. Kalau dirinya sudah tidak menghormati, apalagi orang lain akan menghormati. Hormatilah dirimu, tapi jangan minta dihormati. Hargailah dirimu, tapi jangan minta dihargai. Bagaimana menghargai diri sendiri? Hargai dirimu sendiri dengan akhlakmu yang baik, dengan tingkah lakumu yang baik. Hargailah dirimu dengan pakaian yang sopan. Berarti kau menghargai dirimu, walaupun kau tidak minta dihargai. Selalu saya pidatokan doktrin, jangan minta dihargai. Hargailah orang lain. Jangan minta dihormati. Hormatilah orang lain. Orang yang minta dihargai, tandanya orang yang tidak berharga. Mengapa masih minta-minta dihargai? Orang yang berharga tidak perlu minta dihargai. Jangan minta dihormati. Hormatilah orang lain. Orang yang minta dihormati berarti orang yang tidak terhormat. Mengapa masih minta-minta? Ini dijadikan doktrin. Tapi kita wajib menghormati diri kita sendiri, bukan kita dihormati. Hargailah dirimu. Dengan apa menghargai diri kita? Hargailah dirimu dengan akhlakmu, dengan akhlakmu yang sopan, dengan akhlakmu yang baik, dengan akhlakul karimahnya. Engkau hormat kepada orang lain, menghargai orang lain, berarti kau sudah menghargai dirinya sendiri dengan akhlakmu. Hargailah dirimu dengan pakaianmu yang sopan. Perempuan-perempuan yang pakai jilbab tutup aurat, itu berarti kau telah menghargai dirimu sendiri. Walaupun kau tidak perlu minta dihargai, ya tapi yang penting kau menghargai dirinya. Menghargai dirinya dengan pakaian yang sopan. Dengan pakaian sopan itu berarti kau telah menghargai dirimu. Nah, disitulah letaknya diajarkan di pondok pesantren ini. Kalau saudara mau sekolah SMP, berani kadang-kadang bayar. Walaupun saudara tidak akan bebas, tapi nyatanya masih ada bayaran ini, bayaran itu. Tapi giliran sekolah madrasah, kadang-kadang kalau anaknya minta sama bapaknya, Pak, sudah waktunya bayar SPP, Pak. Enggak apa-apa, nak, tunda saja dulu. guru-guru semuanya ikhlas. Nyawakan orang tua, guru-guru agama itu ikhlas, nak. Enggak apa-apa gitu, enggak. Cuma saya mau tanya sama Bapak, orang ikhlas itu makan enggak? Hah? Orang ikhlas itu makan apa enggak? Apakah itu ada ikhlas dengan SPP? Orang ikhlas itu makan. Orang ikhlas itu kawin enggak? Hah? Kawin enggak? Orang ikhlas itu punya anak enggak? Jangan merusak keikhlasan orang lain. Guru-guru sudah mengajar ikhlas. Wali murid jaga keikhlasan guru itu supaya gurunya tetap ikhlas. Bayarlah SPP-nya tepat waktu. Kalau perlu dilebihkan. Kalau SPP-nya katakan 10.000, bayarlah 15.000. Itu namanya ikut memikirkan, menghargai, cinta. Nah, kalau ibu bilang cinta sama Islam, bapak bilang cinta sama Islam, tapi belum pernah berkorban apa-apa. Nah, kalau bapak cinta sama Islam, sekarang berhitung sekian persen kekayaan saya yang saya berikan kepada Islam. Ini namanya cinta. Mau berkorban. Di Indonesia, di madrasah diajarkan rukun Islam, rukun iman, semuanya akan membawa ke surga. Kalau di sekolah umum, ya untuk membawa manusia dan kepentingan dunia. Di sini untuk kepentingan akhir. Kedua-duanya memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu agama yang tawazun, agama yang seimbang antara kepentingan dunianya dengan kepentingan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man taraka dunya li akhiratihi wa la akhiratahu li dunyahu." Tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah, orang yang meninggalkan kepentingan-kepentingan dunia karena konsentrasi hanya untuk akhirat. Itu bukan golonganku, kata Rasulullah. Dan tidak termasuk golonganku orang yang meninggalkan akhiratnya karena sibuk dengan dunia, sibuk dengan cari duit, lupa sholat maghrib, lupa sholat isya, lupa halal, lupa haram. Itu tidak termasuk golonganku. Tidak termasuk golonganku orang yang putar tasbih di masjid bak turun 24 jam, anaknya tidak sekolah, istrinya tidak makan karena suaminya duduk di masjid, sehingga kehidupannya terlantar. Anaknya tidak sekolah, istrinya tidak masak. Itu pun tidak termasuk golongan itu, kata Rasulullah. Yang termasuk golongan Rasulullah, hatta yusiba min huma jami'an, sampai engkau tertimpa kedua-duanya, dunianya bagus, akhiratnya bagus. Itu yang dimaksud Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia-dunia bagus itu bukan karena kaya saja. Ini penafsiran yang tidak benar. Oh, itu dunianya bagus, di dunia bagus, dia kaya, duitnya banyak, rumahnya bagus. Tidak benar. Di dunia yang bagus itu, duitnya banyak, rumahnya bagus, istrinya cantik, mobilnya bagus, duitnya cukup, sholat lima waktunya dengan sholat lewat rawatibnya bagus, tahajudnya bagus, duhanya bagus, puasa Senin Kamisnya bagus, duitnya banyak, itu fitunya rasa. Kalau cuma kaya tidak sholat, tidak termasuk itu dia rasa menurut Al-Quran. Duitnya banyak, mobilnya bagus, istrinya capek, rumahnya kayak istana, sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, itu tidak termasuk manusia di dunia hasanah, di dunia yang jahat orang itu. Yang di dunia hasanah itu ekonominya bagus, ibadahnya bagus, dikirnya bagus, itulah di dunia hasanah. Orang yang semacam itu pasti di akhiratnya hasanah, di akhirat pasti bagus. Kalau dunianya bagus, di akhiratnya pasti bagus. Nah, inilah yang kita cari. Nah, di pesantren itu khususnya difokuskan untuk kepentingan agama. Nah, inilah saudara-saudara. Maka saudara-saudara lihat kepentingan umat. Saya dulu ketika di pesantren dikumpulkan oleh kiai, lalu ditanya anak-anakku, siapakah orang penting itu? Ya tentu waktu itu kita santri menjawab sesuai dengan kemampuannya. Di antara kawan-kawan saya menjawab, orang penting itu kalau menjadi kiai. Dijawab oleh guru saya, salah, tidak benar jawaban. Yang lain mencoba barangkali benar, orang penting itu orang kaya. Guru saya lebih membentak lagi, tidak benar. Dicoba lagi, barangkali benar, orang penting itu kalau orang jadi pemimpin. Kata guru saya, salah, jawabanmu tidak yang benar. Saya tanya, siapa orang penting? Jawabanmu tidak yang benar. Kemudian kiai saya menjawab, ini kata-kata hikmah. Apa kata guru saya? Anakku, orang penting itu orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Nah, itu orang penting. Biar jadi kiai, tapi tidak mementingkan umatnya. Jadi kiai diundang pengajian kagak datang, diminta pengajian tidak mau. Ada orang mati suruh nyolati orang mati tidak datang. Kiai semacam itu kiai yang tidak penting, dan kita tidak memerlukan kiai seperti itu. Seandainya mati pun kita tidak menyesal. Menyesal apa dengan kiai semacam ini? Tidak memperhatikan umatnya, cuma hidup sendiri. Maka kata guru saya paling tepat, orang penting itu orang yang mementingkan kepentingan orang lain, itulah orang penting. Kalau saudara mementingkan keluarganya, saudara menjadi orang penting hanya di lingkungan keluarganya. Kalau saudara mementingkan orang satu RT, saudara akan menjadi orang penting di RT saudara. Kalau saudara memikirkan kepentingan satu RW, saudara akan jadi orang penting di RW saudara. Kalau saudara mementingkan orang satu kelurahan, satu desa, saudara akan menjadi orang penting di desa itu. Kalau saudara mementingkan masyarakat satu kecamatan, saudara akan jadi orang penting di kecamatan itu. Kalau saudara mementingkan urusan orang satu kabupaten, saudara menjadi orang penting di kabupaten itu. Kalau saudara mementingkan urusan masyarakat satu provinsi, insya Allah engkau menjadi orang penting di provinsi itu. Kalau kau memikirkan kepentingan bangsanya, bukan hanya satu provinsi, mementingkan bangsanya se-Indonesia, maka engkau akan menjadi tokoh nasional, tokoh yang penting di negaranya. Jadilah tokoh nasional.